Lucas Hondongam Petu. Buhay mak tua lako tabuda dia nakahakaya to'o, mak pasulim puang Yesus lako Kapernaum. Eta to'o dem punggawa na sohodadu Roma, muampua mesa sabua, anata dem pada sana pakamaja. Into sabua na, masaki sampai saya dikmandan pinawan na. Tapana nahingi into punggawa na sohodadu dia na puang Yesus, Yesus sanakanaka maturulu na to'o Yahudi, lompir lambi puang Yesus lana pelawam, umbal kemali sule na pabunosan into sabua na. Tapa na silambi puang Yesus, ya mengkau masai-masai melau nawa. Kala malam kamasai indo punggawana sohudadu. Si hatala di kamasai, hakata dem pada sana kamasai kia kita to Yahudi, ana puang kang kami napa piampak samba jangangki. Ya lek baum puang Yesus sola solen do tum tambai. Tapa na lalandak kale puang Yesus lako indo banwana, uswa puleo solanen do punggawana sohudadu, umpel lambi puang Yesus nawa. O tuam, damon tu ade susai kalemu latah ulaku banuanna akanawa tak punala sihata latama banuangku. Akayanto na tak mak bahani pelambi. Dadi waman medek sabat takada ia labonun tia indo sabuakna. Akanaisa na dek duka dia na pampahesam akaya duka mesa to dipahe. Sapo dempi adek duka tandodokko na to napahe. Akamaka nawa lekbakko ya lekbak duka. Anamaka nawa maiko ia sule duka. Suisian tu adik duka sebuah nak kenuan ni kaha inde, ia tak malah tala nak kaha. Tapa na nahingi puang Yesus kadaya to'o, ia tak dem pada sana kapilai, nasuhun penjihi indo tobu don tuhui, anamak ka denawa. Kutula sangkwa, tak punala pidel laku lambi to Israel, mui podola mesar la susi kematap pasan na indo tau. Tapa na landak suwe laku banuan na punggawana sohodadu indo to disua, na lambi un indo sabuak na bonoum. Tak masih lesu naya to'o, ya lek bom puang Yesus sola pasikulana la komesa kota isangan nain, anna buda pitau sengak ma ubin nobin nung tuhui. Tapa na lulambi bakbana kota, si tamun ta umbul le tomate, akalalau melamum. Indo tomate, anak mesa, anak na tobalubay ne. Anna buda isin na kota nung tuhui, indo tobalubay ne. Tapa na ne tabuang Yesus indo tobalubay ne, ya tak dem pada sahan tabuana. Ya napak kadain nawa, daw saho. Manimpinanda indo bulian na andai, ya toh osihan duka indo to mamulle. Ya makadan nawa. O anak muane, temo kuang ko, bangong ko. Ya bang osihan indo tau, anna tadong ko ni maktulak-tulak. Mani naben ni puang Yesus laku indo na. Inggan indo tau, sanyum mahea, anang pak kasalai puang ala ta'ala nawa. Mesa nabi kasalai kende ilan nala ala ta'a. Sulem puang ala ta'ala humpa mulai umma'na. Ya kaisangan mindo pak pogosan na puang Yesus, susi dia lembana Yudea, tel laku inggan na boto senga si kahukukna. Indo Yohanes to si Mantedo, puha na tulasan pasikulan na, dia na inggan na indo to puha na pogau puang Yesus. Na suhum, untambay dua pasikulan na, anana pakahik di nawa, lau kuak pelambi puang Yesus anang kutanai mu'ua. Ikong kendoto nalanti puang Allah Ta'ala mesen diampai. Yalah tau sengak dakato. Tapa nulambi puang Yesus indoto dua. Ya nawam. Nasuaka Yohanes to simantedo suling kutanaiko. Ikong kendoto nalanti puang Allah Ta'ala mesen diampai. Yalah tau sengak dakato. Watu eta to'o. Mahasan puang Yesus umpabono buda tau to sit di mahubahu pasaki. Anak hamba setan nilami kalena to na pentamai. Anak buda to buta na pabono lambi malapaita. Ya natimba puang Yesus nawa. Pak pasuleng kwa anang tulasan ni umba susi puha muita anak hingi. Susin na to buta malapaita. Tomate kalena malamil lao. To dolengan masapu dolengan na. To binga malapahingi. Tomate tubo sule, anna kaheba katilalasan di pak pakahebal lako Tuhan dan matuna. Kehongko anna mau pak to tak bata-bata lako kaleku. Tapa na lekba indo to nasua Yohanes, yung pak tulain tau buda puang Yesus dia na Yohanes, nawa. Akan tungka ak lako pohialasan umpe lambi Yohanes. Lako umpe tua to mak tirle tipae, ya akahyak melo umpe tua. Lau hako kak to umpe tua to mak pohewa mapikda. Sapu situ kau pikihanku, Dio hiti abanuan na to mahaja indo to mak puhewa mapida, an na to taun den na kasepa-sepai. Da dia kahyak melo umpe tua. Lauha ko kak to umpe tua nabi. Maka ia untung ka, tapa ia pole. Aka kutulasang kuak temu ku uwa, setonganna indo Yohanes mentondom puha ia anala nabi senga. Aka Yohanes untoo, indo nawan ni lambat takara dewata, inden ya pesuaku ku pake de lompen di oluangan ko, aka yanto o to lompatokan ko lalal lamula. Aka ku pokadang kwa, pempon dio mai, inggan na hupatau ilan indelino, tak de lontondo Yohanes to simantedo. Sapok mentondom puha ya inggan na to mentamang kapahentaan na puang ala ta'ala, moyan na matunai. Inggan na indo tabuda tu hingi patulak na puang Yesus, tentu duka tuang pasima pada-pada muakui patuju na puang ala ta'ala, aka puhai numbeho kalena na tedo Yohanes. Sapo indo ya tuilang kakalebuan na Parisia na tulat tak bepondongan na Musa, tak yang tahima patuju na puang ala ta'ala, aka tak na aku umbeho kalena na tedo Yohanes. Mane mak kada pole puang Yesus nawa. Akanlah dipasih hapangan inde hupatau lapi temo. Anak akala na susiam. Si hapal liun dana anak si mak kokbong-kok borlaku pasa, anna metambai mua as solana, kiponyam mo kak sulis sapok mo kahako aiko sumajo. Umpenanyam makang kelom bahata sapok mo kahako aiko sumahho. Aka sule Yohanes to si mantedok si basak mak puasa, anna tak mo ihu anggur. Sapok si susangai hi aiko, to na pentamai setam. Pisanan na sule kau to disangai anak mentolino, ya si mangandek kau, anna mangihu ilam pak hame-hameam. Sapok si usangi babaha, to si mangan desasa, anna to si umpemebuk kalena, sang kalam makna tuan pasima anna to madosa senga. Muin na anna susi, sapok tak malah talamak tandang kemenahanganna, anna kakiakasan na puang ala ta'ala, lalemba ilam pak palakuan na inggan na tuntuhui. Demme sa taulang kakalebuan na Parisi, isa nga Simon untambay puang Yesus lakubanuan na mangande. Yasuya lakubanuan na metindo sa polon akala mangande. Dio indo kota, demme sa bayne, si dipubungang bibigo kadakena. Tapa na naisan na dio banuan na tulang kakalibuan na Parisi puang Yesus masa mangande, yalakusihan nung baba me sa buli-buli mapindam, kesi minak-minak bubanaw. Landai, yalekbo lakuboko na puang Yesus, kekdek diwampik bitik na napasindo sumaho. Yang pusing bitik na puang Yesus uwe matanna, mani napasian ni beluak na napasindun na udun bitik na. Anna mani natuloy indo minak-minak bubanaw, tanda pak pakasalay na. Tapa na naitin do toy lampari si tong tambay puang Yesus, yanawan nilang pinapan na. Kila nabitongan ninde tau, manasa na lamwisan ninde diobay ni, anna nisantoy noa mesa tumadosa. Ya makadang puang Yesus lako, nawa. Simon, den laku kutanayang ko. Ya natimbain nawa. Akalong kutanayan nak tungguhu. Ya nawami. Den dua tau maindar lako mesa to simpak pandangan doikna. Mesa maindar 50 bida, anna mesa 5 bida. Sapok basinta na bela na baja, ya na papak dan beban nindanna. Dadi, menanang kawan indo to dua, lahan dan numpuhe indo to pandan ni doikna. Natimba Simon nawa. Indo to buda indanna. Ya nawami. Tapa pentimbakmu. Manem nene indo baine, anama kade laku Simon nawa. Muita haka inde baine. Kau sule inde banuammu, sapo tak den numpatokan na uai ku baseyan bitikku. Sapo inde ya baine, puhan na baseyan na bitikku uai matanna, anana pasi ibeluekna. Iko-iko, tak den muudun na, sapo iya, tamangku inde banua, tak undengkat tu muudun bitikku. Anai kuiko, tak den untorloi ulungku minnak, sapo iya, natorloi anak bitikku minnak-minnak bubanau. Dadi setonganna kutulasangko, pak kamase kasalena inde baine, yan tumpak paisangan ni diwa, buda dosana diampun niam. Sapo to saidik dosana diampun ni, saidik duka pak kamasena. Mane mak kade lakuin dobay ne nawa. Diampunnya moko dosamu. Inggan nin to napasola puang Yesus mangande, sa ingin nawa ilang pinawan na. Men nahi sangain de analamale mampun ni dosa. manenoi puang Yesus lakuin to baine. Salama ungko, akang katapa ya. Laungko, lanangduk ko kamasakia sola kamasanangam.